Saudara-saudara, kita tidak tahu kapan usia kita berakhir. Karena kematian itu datang tiba-tiba, tanpa rencana. Sekarang sudah memasuki awal Syaban. Kita sedang mulai memasuki gerbang Ramadan. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh saat ini sudah mulai bergembira jiwanya. Seakan-akan sudah merasakan semerbak bau surga yang mulai terbuka pintunya. Ada romantisme yang tak terelakkan di dalam hatinya. Karena Ramadan yang dirindukan sejak setahun yang lalu, sekarang telah dirasakan gemuruhnya, walau belum terlihat jelas di depan matanya. Dulu dia pernah berkata, "Ya Allah, mungkin ini Ramadan terakhir bagiku." Tapi hari ini dia masih diberi kesempatan untuk bisa melihat Ramadan lagi. Gelora jiwanya seperti orang yang dimatikan lalu menghadapi ancaman-ancaman neraka lalu kemudian dihidupkan kembali. Ketika akan berhadapan Ramadan sekali lagi, seperti orang di dalam kuburan yang dikeluarkan kembali dan diberi kesempatan untuk beramal saleh, maka dia tidak akan pernah mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Orang-orang yang sudah masuk di dalam kubur, lalu menyadari kesalahannya, melihat maksiatnya, semua teriak dan mengemis kepada Allah, "Andai aku diberi kesempatan sekali lagi untuk hidup, maka aku pasti akan beramal saleh dan meninggalkan maksiat." Sekarang Anda mendapatkan yang jauh lebih hebat dari itu semua. Dulu Anda mengatakan, "Mungkin ini adalah Ramadan terakhir bagiku, ya Allah. Jika harus kau cabut nyawaku, ampunkan dosa-dosaku." Sekarang kita diberi kesempatan sekali lagi untuk memasuki bulan suci Ramadan. Dan tidak ada yang paling indah kecuali ampunan, ghufranak. Man shoma ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan penuh perhitungan, maka akan diampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mendirikan malam-malamnya dengan berdiri untuk salat, ruku dan sujud dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, jangan-jangan ini yang menjadi kali terakhir bagi Ramadanku. Orang-orang seperti itu, ghufira lahum ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, betapa indahnya kalau kita bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Ramadan bulan Quran. Ramadan bulan Quran. Quran adalah siratal mustaqim. Bentangan jalan orang-orang beriman untuk berjumpa dengan Allah dan memasuki surganya. Ada kisah orang yang husnul khatimah. Karena cintanya kepada Al-Quran, padahal dia tidak bisa membaca Al-Quran. Ada kisah husnul khatimah. Orang yang bertobat karena dia telah sia-siakan usianya selama ini. Ramadan demi Ramadan berlalu, tapi Quran belum menjadi prioritas bagi jiwanya. Seorang laki-laki dari Yaman. Kejadian ini di Masjid Nabawi. Dia tidak pandai baca, bahkan tidak pandai tulis. Tetapi dia ingin sekali membaca Al-Quran. dan ingin husnul khatimah bersama Al-Quran. Setiap dia masuk masjid, dia pegang Quran. Tapi tidak ingin mengganggu orang yang sedang membaca Al-Quran. Tapi dia ingin Quran itu dibacakan untuk dirinya dari seseorang secara khusus. Agar dia bisa merasakan interaksi langsung dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran dibacakan oleh orang lain untuknya, dia cari di antara jamaah masjid yang dalam keadaan lapang, senggang dan beristirahat. Lalu kepada orang itu dia minta dibacakan, terserah berapa saja, tolong bacakan kepada saya ayat Al-Quran. Karena sekarang hiburan terindah untuk didengar bagi telinganya adalah Al-Quranul Karim. Tidak ada hiburan paling indah untuk disenandungkan di telinganya kecuali Al-Quran. Di antara mereka yang dimintakan untuk membaca Al-Quran, mungkin ada yang menerima dengan ikhlas, ada yang menerima dengan kesal, mungkin ada di antara mereka yang juga memberikan sedikit waktu, tetapi orang ini tidak pernah patah semangat. Sampai satu hari di Masjid Nabawi, ada seseorang yang dimintakan keikhlasan untuk membacakan Quran untuk dirinya. Orang ini pun dengan tulus membaca surah As-Sajdah. Sampailah pembaca ini kepada sujud tilawah di ayat sajdah. Si pembacanya sujud. Orang Yaman tidak pandai baca tulis yang bodoh tetapi ingin husnul khotimah. Ini kemudian juga ikut sujud. Setelah selesai sujud sajdah, si pembacanya kemudian duduk. Dan orang Yaman ini dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan sujudnya. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran.